cinta kita tak saling sejalan. Selalu hati ini bertahan demi kasih yang telah ada. Rasa semua ini jadi berubah, janji kasih ini telah ternoda. Mengapa harus berpisah, janji kita berdua, kala hati kala cinta ini telah tertahan. Mengapa harus kau pergi, kasih sayang ini, saat hati, saat cinta masih dapat bertahan padamu. Mengapa harus berpisah, janji kita berdua,